Cinta Nirwana. Serikatan. Song and Like Day. Terima kasih. Asia Bimantara juga terima kasih. Gege. Gege. Seni indah paras manis esem lan kuyumbu ning a